Ya, lagu ini buat teman-teman gua yang jadi pengkhianat. Ini cerita tentang kawan sejalan yang berubah menjadi pengkhianat. Dulu tak pernah bernyanyi bersama, bernyanyi tentang kerasnya dunia. Namun kini kau telah jauh berbeda seperti anjing-anjing yang di sana. Kini negara hancur berantakan karena ikutan negara asing Amerika. Aku bangga jadi anak Indonesia karena semua kebudayaannya. Oi oi oi oi oi Indonesiaku, oi oi oi oi oi tanah airku. Teriknya matahari yang membakar kulit ini.